Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif qawluhu wa minhu halumma fi lughati tamimin. Berkata penulis, dan diantara fi'il amr, yaitu kata halumma menurut bahasa Bani Tamim. Wa hati wa ta'ala fil asahi, dan hati dan ta'ala menurut pendapat yang sahih. Nah, ini adalah pembahasan makhtulifa fi kaunihi fi al-amrin, kata yang diperselisihkan keadaannya sebagai fi'il amr. Nah, qala mu'allif hadha fihi bayanun anna hadhihi al-kalimati thalatha af'alu amrin fi as-sahil aqwali. Ini padanya terdapat keterangan, sungguhnya tiga kata ini adalah fi'il amr menurut pendapat yang paling sahih, yaitu halumma, hati, wa ta'ala. Fa amma halumma falaha ma'nayani. Adapun halumma, maka dia memiliki dua pengertian. Al-ma'na al-awwal, makna yang pertama, bima'na aqbil, maknanya adalah aqbil, marilah. Nahwu, contohnya halumma ila halaqatil ilmi, kemarilah ke halaqah-halaqah ilmu. Qala ta'ala walqailina liikhwanihim halumma ilayna. Al-Ahzab al-ayah al-thaminah asyara, ay aqbilu. Nah, jadi seperti firman dalam firman Allah Ta'ala, walqailina liikhwanihim halumma ilayna, dan orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, halumma ilayna, maknanya aqbilu, kemarilah. Ini makna yang pertama dari halumma, yaitu kemarilah. Al-makna ats-tsani, makna kedua, bima'na ahdir, maknanya adalah datangkanlah, hadirkanlah. Nahwu, contohnya halumma zamilaka, halumma zamilaka ay ahdirhu. Maksudnya adalah datangkanlah, hadirkanlah temanmu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul halumma syuhada'akum. Al-An'am al-ayah al-khamsun wa mi'ah, ay ahdiru syuhada'akum. Jadi halumma syuhada'akum, ay ahdiru syuhada'akum, hadirkanlah para saksi-saksi kalian. Nah, ini tentang makna dari halumma. Dia bermakna aqbil, kemarilah, atau ahdir, datangkanlah atau hadirkanlah. Wahia fi'lu amrin ala lughati tamimin. Dia adalah fi'l amr menurut bahasa orang-orang tamim. Lidalalatiha ala talabi wa qabuliha ya al-mukhatabati, karena pengertiannya yang menunjukkan perintah atau permintaan, dan dia menerima ya mukhatabah. Wa talhiquha adhamairu al-barizatu, dan dia bisa diimbuhi, bisa ditambahkan domir-domir yang baris, domir-domir yang nampak, bisa diberi domir-domir yang barizah, domir yang tampak. Bihasabi man hiya musnadatun ilaihi, sesuai dengan siapa yang menjadi sandarannya. Nah, jadi tergantung siapa yang menjadi sandaran dia, maka bisa ditambahkan atau bisa dilekatkan kepada kata halumma. Fataqulu, maka kau katakan, halumma ya salihu, halumma ya salihu, marilah wahai soleh. Wa halummi ya Aisyatu. Nah, di sini ada domir baris, yaitu ya mukhatabah, halummi ya Aisyatu. Marilah wahai Aisyah. Wahalumma ya Muhammadani. Marilah kalian berdua wahai Muhammad, wahai dua Muhammad. Di sini ada dhamir baris yaitu alif, aliful itsnain. Wahalummu ya aliyuna. Marilah kalian wahai para Ali. Halummu, di situ ada wawu, wawu jamaah. Kemudian iwaya hindatu halmumna, wahai hindat, wahai para hindut, kemarilah. Halmumna, jadi di sini ada nun, nun, nun al-musanna, nun jamak. Bifakil idghami wa sukunil lami, dengan dipisahkan idghamnya dan disukun huruf lamnya. Halumma itu mimnya, ketika disandarkan kepada domir yang maknanya antunna, maka dia menjadi idghamnya dipisah. Hal mumna. Nah, di footnote-nya penulis mengatakan wa innama wajabal fakku wa mutana al idghamu. Di sini wajib dipisah mimnya itu, ya kan? Dan dilarang idgham digabung. Li anna tsaniya sakinun, karena huruf yang kedua itu sukun. Wa min syurutil idghami alla yakuna al-harfu tsani sakinan, dan diantara syarat idgham bahwa huruf yang kedua itu enggak boleh sukun. Maka ketika hal mumna huruf yang kedua sukun, maka dipisah. Tidak bisa halum, enggak bisa. Nah, qala al-malif wa amma indal hijaziyina fatalzamu tariqatan wahidatan. Adapun menurut orang-orang Hijaz, maka halumma ini satu bentuk saja. Fala talhiquha ad-dhamairu, dia tidaklah bisa dilekatkan dengan domir-domir. Jadi tidak perubahan walaupun sandarannya itu berubah-ubah. Fataqulu, maka kau katakan halumma ya salihu wa halumma ya Aisyatu, sama aja halumma ya salih dengan halumma ya Aisyah. Wa halumma ya Muhammadani, demikian pula ketika yang dijadikan sandaran adalah dua orang. Wa halumma ya Aliyuna wa halumma ya Hindatu. Nah, jadi untuk orang-orang Hijaz, halumma ini satu bentuk. Apakah yang diajak bicara satu laki-laki, satu perempuan, dua laki-laki, dua perempuan, ataupun jamak, maka bentuknya sama, halumma. Nah, wa bi lughatihim ja'at tanzilu, dan dengan bahasa inilah, dengan bahasa orang-orang Hijaz, Al-Quran ini menerapkan tentang untuk kata halumma. Jadi kata halumma di dalam Al-Quran ini dengan bahasa orang-orang Hijaz. Qala ta'ala wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina. Naam. Wa qala ta'ala qul halumma syuhada'akum. Nah, jadi di sini halumma ini bentuknya tetap. Walaupun di sini yang diajak bicara adalah banyak. Nah, ini di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini untuk halumma, dia bahasa orang-orang Hijaz yang diterapkan. Wahya indahum ismu fi'li amrin, dan halumma ini menurut orang-orang Hijaz adalah isim fi'il amr. La fi'lu amrin, bukan fi'il amr. Li'annaha wa in kanat dalatan 'ala talabi lakinnaha la taqbalu ya al-mukhatabati. Karena halumma ini menurut orang-orang Hijaz, walaupun dia menunjukkan atau maknanya atau pengertiannya adalah perintah atau permintaan, tetapi dia tidak bisa menerima ya mukhatabah. Maka menurut orang-orang Hijaz, halumma ini adalah isim fi'il amr. wa amhati wa ta'ala fa'addahuma jama'atun minan nahwiyyina fi asma'il af'ali. Adapun hati dan ta'ala, maka sekelompok ulama nahwu menganggap keduanya adalah isim fi'il juga. Wal asahu annahuma fi'la amrin, sementara yang sahih bahwa keduanya adalah fi'il amr, hati dan ta'ala. Lidalalatihima ala talabi wa qabulihima ya al-mukhatabati, karena atau arti dari keduanya menunjukkan perintah atau permintaan, dan keduanya bisa menerima yang mukhatabah, dua syarat yang tak terpisahkan dari fi'il amr. Nah, pada kata ini, dua kata ini, keduanya bisa atau keduanya ada. Nahwu contohnya, ya Fatimatu hati al-mushafa, wahai Fatimah, bawa kemari mushaf itu. Ya Aisyatu ta'alai, wahai Aisyah, kemarilah. Nah, jadi di sini ketika yang diajak bicara adalah satu orang perempuan, maka di sini ada ya mukhatabah. Wahati mulazimun lil kasri daiman, hati ini selalu kasroh, dia tidak berubah, tetap kasroh terus menerus. Illa idza kana li jama'atil mudzakkarina, kecuali ketika dia digunakan untuk jamaah dari mudzakkar, kelompok orang-orang lelaki. Fa innahu yudhammu, maka dia diidhamahkan. Taqulu, kau katakan, ya Khalidu hatil kitaba, ya Khalidu hati al-hati al-kitaba, wahai Khalid, bawalah mari kitab itu. Wa ya Hafsatu hati al-kitaba, wahai Hafsah, bawa kemari kitab itu. Wa ya Muhammadani aw ya Hindani hatiya al-kitaba. Nah, ini untuk dua orang, hatiya jadinya ditambah alif al-itsnain. Wa ya Hindatu hatina al-kitaba, wahai para Hindun, bawa kemari kitab itu. Kullu dzalika bikasri ta'i, semua kata-kata di dalam kalimat-kalimat tadi itu dengan dikasrohkan taknya. Hati, hati, hatia, hatina. Jadi taknya selalu kasroh. Wa taqul ya Muhammaduna hatu kutubakum, dan kau katakan, wahai para Muhammad, hatu, datangkanlah kitab-kitab kalian. Bidommiha, nah di sini dengan dommah huruf ta'in. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, kul hatu burhanakum, katakanlah, hatu, datangkanlah, bawalah kemari bukti-bukti kalian. Al-Baqarah, al-Ayah, al-Hadiyatasyarah, wa mi'ah. Fahati fi'lu amrin mabniun ala hadfil ya'i, maka hati adalah fi'l amr yang mabni dengan dibuang huruf ya'nya. Wahatu fi'lu amrin mabniun ala hadfin nuni, dan hatu itu fi'l amr yang mabni dengan dibuang huruf nunnya. Wal wawu fa'ilun, dan wawu adalah fa'il. Hatu itu tanda binanya adalah dengan hafin nun. Wal wawu fi hatu itu adalah fa'il. Wa amma ta'ala, adapun ta'ala, fahuwa maftuhul akhiri, maka dia selalu fathah akhirnya. Fi jami'i ahwalihi, pada seluruh keadaannya. Min ghairi istithna'in, dengan tanpa pengecualian. Ta'ala ini lamnya fathah, tanpa pengecualian. Taqulu, kau katakan, ta'ala ya Muhammadu, kemarilah wahai Muhammad. Fata'ala fi fi'lu amrin mabniun ala hafil alifi. Maka ta'ala di sini, ta'ala adalah fi'l amr mabni dengan dibuang huruf alif. Wa taqulu ta'alai ya rabi'atu. Naam, untuk perempuan. Wa ta'alaya ya muhammadani. Wa ta'alau ya muhammaduna. Wa ta'alaina ya hindatu. Naam. Sini ketika yang diajak bicara berubah, maka dia berubah. Tapi huruf lamnya tetap fathah. Kullu dhalika bi fathil lami. Semua keadaan tadi itu dengan tetap difathahkan huruf lamnya. Nah, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, qul ta'alau atlu. Katakanlah, marilah kemari. Atlu, aku baca, aku bacakan, dan seterusnya. Ini surah Al-An'am, Al-Ayah, Al-Wahidah, Wal-Khamsun, Wal-Mi'ah. Fata'alau fi'lu amrin mabniun ala hadfi nuni. Maka ta'alau dalam ayat ini fi'l amr mabni dengan dibuang huruf nunnya. Litisolihi biwawil jama'ati, karena dia bersambung dengan wawul jama'ah. Wal wawu fa'ilun, dan wawu adalah fa'il. Wa qala ta'ala fata'alaina umatti'akunna al-ahzab al-ayah al-thaminah wa al-ishrun. Fata'alaina fi'lu amrin mabniun ala sukuni. Maka ta'alaina di ayat ini adalah fi'l amr yang mabni dengan sukun. Litisolihi binunil inasi, karena dia bersambung dengan nun al-inas. Wa nunul inasi fa'ilun, dan nun al-inas adalah sebagai fa'il. Nah, ini tentang tiga kata yang diperselisihkan, dan penulis menganggap atau berpendapat bahwa tiga kata ini adalah fi'il amr. Karena ketiga kata ini terdapat padanya dua tanda fi'il amr yang tak terpisahkan, yaitu pertama dia menunjukkan perintah atau permintaan, kemudian yang kedua dia bisa menerima ya mukhotobah ketika yang diajak bicara adalah wanita. Naam, ini tentang halumma wa ta'ala dan hati. Wallahu a'lamu bishawab.